بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حضرين رحمنا ورحمكم الله، سبحان الله في تسبيح كم كان فأداء مجد المسلمين dari apa yang mendominasi dari sikap interaksi mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya untuk dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan hukum Islam secara mutlak, maka itu tidak mungkin. Sebagai katakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, realita yang kita tidak mungkin menistai dari amalan-amalan zahir yang mereka lakukan dan ini menunjukkan secara zahir pula bahwa yang menyeret mereka dan mengakhirkan hukum-hukum yang lainnya atau tidak merealisasikan hukum Allah dari sebagian yang mereka tinggalkan karena tidak ada kebaikan hawa nafsu dalam keadaan hatinya yang meyakini wajib yang terhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang lainnya dari sisi hukum-hukum Allah yang lainnya mereka mewujudkan. Mereka salat, mereka zakat, bahkan secara umum apa yang kita pelajari dalam Al-Falahah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bagaimana melihat negara itu dikatakan sebagai negara kaum muslimin ketika mereka mengatur hak-hak muslimin, mengatur hak-hak kaum muslimin, mengatur tentang haji dan yang lainnya. Adalah kalau kita melihat apa yang mereka lakukan kepada bagian hukum yang lainnya, bahkan diwajibkan sebagaimana hukum kita. Kemudian barakallahu ke hukum awal atau keimanan mereka tentang wajibnya salat dan mereka tegakkan salat. Bagaimana mereka mengatur Idul Muslimin, Idul Adha Muslimin, Idul Adha wa Idul Fitri. Maka hal ini tentunya menjadi sesuatu rambu yang seharusnya kita berhati-hati dalam menghukumi tentang sikap mereka. Dan juga kita ingat selintas pandang apa dikatakan oleh Imam Syatibu rahimahullah ta'ala, yang hakikatnya mirip juga dengan apa yang terjadi ketika para ulama menghukum secara berbeda, itu pelaku bid'ah. Bukankah mereka juga telah merealisasikan hukum-hukum Allah? Coba kita ingat konsep yang ditanamkan yang diajarkan Ibn Abbas mungkin kami dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berarti apa yang dia telah membuat pertanyaan baru dalam agama yang tidak ada, memisahkan syaih fakat ibtada wa ibtada fakat syara wa man syara fakat jahat. Apa yang terjadi dalam negeri? Orang yang menganggap baik dan keadaan syariat tidak pernah menyatakan baik, maka sungguh dia telah memikir satu bid'ah. Dan orang yang membuat satu bid'ah berarti dia telah membuat satu syariat. Dan orang yang membuat syariat tentunya dia terjebak, bisa terjebak dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pelaku bid'ah sadar atau tidak sadar, bahkan dalam pengamalan ibadah, mereka yakinun bighair ma anzal Allah. Yakinun bighair ma anzal Allah dengan sengaja. Tetapi ternyata para ulama juga menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang mukhtasara, ada yang mufassiqa, ada menjadikan orang kafir. Tetapi juga ada tetap yang dikatakan sebagai orang yang kafir. Dan itu menjadi kejujuran dalam melihat apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Itisal, bagaimana hakikat orang yang berbid'ah secara sengaja dia mengurangi syariat atau menambahkan satu syariat, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini turun dari Allah. Hakikatnya dia telah membuat kolonial yang baru. Apa bedanya? Maka ini penting yang membutuhkan keadilan dalam memberikan hukum kepada mereka. Makanya ini juga sangat berkaitan dengan apa yang ada dalam hati mereka. Yang berkaitan kepada para umara khususnya. Ini berkaitan dengan keyakinan yang ada dalam hati mereka. Dan bagi kita tentunya yang wajib adalah iqamatul hujjah dan kita hilangkan syubhat. Yang wajib bagi kita adalah iqamatul hujjah dan kita menghilangkan syubhat dengan apa yang kita mampu sebagaimana insyaAllah akan kita bahas nanti. Maka barang wajib itu, permasalahan ini merupakan permasalahan yang besar. Salah dalam melihat tentang menafsirkan Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum al-kafirun. Maka subhanallah akan membawa bala pada juga menyahkan siapa yang dikatakan kafir, siapa yang tidak boleh dikatakan kafir, siapa yang dikatakan kufrin dengan kufrin, siapa yang dikatakan kafir harus dikatakan. Karena penafsiran ayat itu harus diwujudkan sebagaimana yang telah disepakati para sahabat. Dan tidak perlu diingat bahwa di setiap masa dari orang-orang Quraisy mereka usul ketika mereka mengkafirkan adalah firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dengan tanpa mengingatkan, dengan tanpa mengingatkan. Walaupun tentunya kita sepakat bahwa yang berhukum dengan hukum Allah adalah kedamaian, kesejahteraan dan merupakan kemenangan. Tetapi apa yang menyebutkan Syaibani ini untuk membantah dari para orang-orang istri Rabban di gulungi gharim wa tafsiri mutafsirin sebagai mentahan bagi mereka yang ekstrim dalam memahami nas sehingga mengkafirkan pemukimin atau mengkafirkan para umara dan membuka pintu dalam permasalahan itu dengan tanpa pemilahan. Artinya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir dengan tanpa adanya pemilahan. Ada sebuah kisah dilukirkan di satu hari di zaman makmur. Ketika rajul bin Khawarij ala al-Ma'mun, ada pengikut Khawarij yang dihadapkan di gelandang daratan Ma'mun yang memiliki fikrah Khawarij. Faqala, "Ma hamalaka ala khilafina?" Dikatakan oleh Ma'mun, "Apa yang memberikan kamu menyelisih kami?" Qala, "A'udzu bi kitabillahi ta'ala." Aku menyelisih kamu dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Qala wa ma huwa? Apa ayat itu? Qala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. bahwa orang yang berhukum menghukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Dan mereka memang ini mutlak kafir secara mutlak, dan siapapun yang tidak berhukum dengan Allah berhentang ada pemilangan-pemilangan sebagaimana yang telah diijma'kan bagi para sahabat. Dan coba bagaimana Ma'mun berkata, faqala lahu Ma'mun alaka ilman bi'annahu munazzalah, apakah kamu mengetahui, apakah kamu memiliki ini yang menunjukkan bahwa surat ini adalah sebuah ayat yang diturunkan? Tanya oleh Ma'mun kepada orang Khawarij, apakah kamu memiliki ini, apakah kamu yakin, atau apa yang menunjukkan kamu yakin bahwa ini merupakan ayat yang ada dalam Al-Quran? Dikatakan, kalau nak, saya yakin itu ada dalam Al-Quran, katanya. Kalau mau dulu, apa menunjukkan dari ini? Apa rujukannya? Sehingga kamu lihat ini bahwa itu ada dalam Al-Quran. Kalau ijma'ul ummah, ijma' para ummah, bahwa itu adalah bagian dari para ayat Al-Quran. Maka dikatakan oleh Ma'mun, فَتَمَا رَضِيْتَ بِإِجْمَاءِهِ فِي التَّنْزِيلِ فَرْضَ بِإِجْمَاءِهِ فِي التَّعِيلِ. Kata Ma'mun, kalau kamu فَتَمَا رَضِيْتَ بِإِجْمَاءِهِ sebagaimana kamu rida dan yakin sudah mempercayai karena ijma'nya mereka bahwa itu memang benar-benar turun dalam Al-Quran, فَرْضَ بِإِجْمَاءِهِ, maka enggaknya juga engkau rida dengan ijma' mereka. Tidak ini dalam penafsiran terhadap ayat ini. Artinya apa? Terlalu banyak mereka sepakat ijma' bahwa ayat ini diperlakukan secara tafsir, bukan secara global. Setiap orang tidak boleh menerima Allah kafir. Enggak. Bukan akan sekedar mengkafirkan para umara, bahkan mengkafirkan umat. Kamu tidak memakai jubah, berarti kamu kafir. Kamu juga adalah wajib. Kamu pinjam uang di bank. Di bank itu ada bunga. Bunga itu ada riba. Riba diharamkan dalam Al-Quran. Tapi kamu tidak meminjam, berarti kamu kafir. Kamu telah menyelesaikan hukum Allah pada demikian. Kalau kita tanya wanita yang tidak berjilbab, dia akan menyatakan, saya wajib, tapi saya belum mau. Yakin tidak, ini ada dalam Al-Quran, saya yakin. Apakah tetap kita akan katakan kafir? Maka barakallahu fiikum, dikatakan oleh Syekh Zaini, permasalahan ini harus ditafsir. Kalau kita menafsirkan dan membawa perkataan Ma'mun, ijma'nya para ulama, ijma'nya para sahabat, bahwa ayat ini harus ditafsir, diperincikan kepada mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ditilah-tilahkan. Ini tentunya berarti barakallahu fiik, segala itu ketika ini telah menjadi ijma', dan harus diperincikan, maka tentunya dalam menghadapi umat juga harus diperincikan. Buat simpulan kafir. Pemerintah itu adalah kafir, kenapa? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Atau kamu telah membuka bedanya? Oh dia demikian. Subhanallah, mereka melupakan hadis yang insya Allah akan kita bacakan. Bagaimana akan muncul satu kaum, satu pemerintahan, yastamuna bi ghairi sunnati, mereka berhukum dengan bukan hukumku, mengambil sunnah bukan dari mana sunnahku. Sunnah ketika diterapkan dalam nasib bukan mustahab, tetapi adalah agama yang utuh. Sebagai kata Al-Imam Barbahari, bahwa sunnah as-sunnah adalah Islam, dan al-Islam adalah as-sunnah. Maka Rasulullah, mereka berhukum dengan bukan sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadiyi, mereka mengambil petunjuk bukan petunjukku. Bahkan sesuatu dengan lebih mengerikan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana bi'um qurub as-sayyatin fi jinan al-ins." Hati mereka adalah hati setan. Walaupun fisik mereka, fisik manusia. Sehingga para sahabat menyatakan, "Adalah maqabuluh ya Rasulullah." Kalau demikian, apakah kita boleh dan lebih kita untuk kita perangai mereka? Kenapa kita perangai mereka? Kata Rasulullah. Marahlah kita ingin mengingatkan, kenapa para sahabat ijma bahwa dalam memperlakukan ayat ini harus ditepis? Coba anda lihat. Sepakatnya para ulama, orang yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kemudian kita melihat apa yang dilakukan. Kalau kita kembali lagi kepada makmum, apa yang terjadi antara alimam Ahmad dengan makmum? Bahkan sudah iqamatul hujjah. Tapi ada yang sudah. Apakah para ulama itu alimam Ahmad menyatakan, setelah tegakkan hujjah, tapi tidak ada mendengar dari kita kafir. Dari kita langsung dan kurus. Kita keadakan. Namanya memberontakkan penyelenya. Tidak pernah ada ungkapan seperti ini dari Al-Imam As-Sahir. Ini tetap Imam Ahli Sunnah. Imam Ahmad. Ini berarti yang merupakan perkara yang penting. Kemudian barakallahu fiikum. Ada kaidah yang penting bagi kita, bahwa man sabata islamuhu bi yaqinin lam yazur dhalika anhu bisyak bal la yazur illa ba'da iqamati al-hujjah wa izalati asy-syubhah. Dalam kaidah, ketika seorang kita yakini bahwa dia memang benar-benar seorang muslim, apa yang kita lihat seorang muslim? Dia sholat mustaqbala qiblatana, dia melakukan puasa, dia melakukan haji, dia mengucapkan syahadah. Maka dia katakan lam yazul dalikan ahum bisyak, tidak boleh kita nyatakan dia telah kafir, dia telah keluar dari Islam dengan sesuatu yang barakallahu fikum itu hanya mungkin kemungkinan daripada kita. Kalau dia yang ada dari kita, oh mungkin dia demikian, oh mungkin dia demikian. Oh saya yakin. Subhanallah. Siapa yang tahu apa yang ada dalam hati? Kalau orang yang menyatakan, ah itu mungkin dia hanya pura-pura, ah mungkin dia demikian. Subhanallah. Agama tidak dibangun dengan mungkin dan mungkin dan mungkin. Yang zahir kita serah, kita hukumi dengan zahir, dan apa yang tentunya berkaitan dengan batin kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan melakukan bahwa saya tidak meyakini wajibnya hukum Allah, tidak wajib memperlakukan hukum Allah, maka ini tentunya berarti mengingkari secara totalitas. Tapi siapa? Subhanallah. Ini kata Syekh Al-Albani, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh beliau, kalau secara jujur, siapa hakim muslim sekarang ini tentunya yang mendominasi, yang meninggalkan atau yang mengkufuri semua hukum Islam? Pasti ada salah satu atau bagian masyarakat yang dia kerjakan. Sebagai kata yang dikatakan oleh Syekh, menegakkan sholat, menegakkan zakat, membayar zakat, mengurusi masalah haji, masalah pernikahan, masalah talak, masalah sekuler. Ini barakallahu fikum merupakan perkara yang penting. Maka dikatakan demi lagi bala yazuru illa ba'da iqamati al-uzdah, dan tidak bisa kita katakan oh dia sudah murtad, oh dia sudah kafir, oh hilang keislamannya, kecuali setelah tegaknya hujjah wa izalati syubhah, dan kita pupuskan, kita hilangkan semua syubhat yang ada pada dirinya. Wa la yakunu dhalika illa bi burhanin awdaha min as-sirr, sampai dengan nyata sekali hal itu sudah tidak akan mungkin kecuali ketika sudah dipaparkan burhan agama yang jamin yang jelas, bahkan lebih jelas daripada matahari. Ini pentingnya ikhwan. Kemudian untuk meningkatkan waktu, ini permasalahan yang pertama. Sudah ada cukup banyak permasalahan, tidak kurang daripada 40 sifat mereka. Tapi kita sebutkan ini yang pertama, yang mendominasi daripada askar orang-orang Khawarij. Dan ini yang saling mereka wariskan, dan ini juga terjadi pada masa kita. Alasan yang klasik yang kita katakan sangat lemah, dan menunjukkan lemahnya keinginan mereka dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sisi pandang secara zahir bahwa setiap yang tidak berhukum menghukum Allah, maka dia kafir, sangat mudah. Anak kecil pun bisa menghukum. Tapi agama bukan demikian. Agama tentunya dengan tidak komitmen menjunjung sahabat jalan. Ya, selanjutnya yang perlu kita terangkan dalam permasalahan ini secara ringkas. Kalau itu kesalahan mengeliminasi tentang kesalahan mereka dalam mentafsirkan firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Yang selanjutnya adalah kesalahan mereka dalam memahami waliyul amr, kesalahan mereka dalam memahami siapa yang dikatakan waliyul amr. Sehingga mereka ada menyatakan bahwa di negara kita ada waliyul amr. Waliyul amr itu harus demikian, demikian, demikian, demikian kepada mereka. Dipilih dengan ahli syura, ahli al-ilmi wal-aqd, dan menerapkan hukum Islam. Ini menurut mereka. Dan juga sekali lagi menunjukkan dangkalnya pemahaman mereka terhadap agama. Untuk melihat siapa yang dikatakan oleh wali amr, perlu kita sampaikan di sini nukilan secara ringkas dari Syekh Abdul Salam Ibn Darjis rahimahullah ta'ala wa dakhalahu Allah fasiha jannatih. Beberapa perkara yang penting yang berkaitan dengan waliul amr, dan ini merupakan hal yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah. Hal yang pertama yang perlu kita fahami, disini saya nukilkan, wujudu abdi bayi ahli iman al-qa'im al-mustaqir al-muslim wajibnya untuk kita memberikan kesetiaan bayat kepada seorang imam yang telah tegak dan telah mantap, dan dia adalah seorang muslim. Dari sini murah kawasi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengingatkan haramnya dan termasuk dosa besar orang yang meninggalkan kesetiaan untuk berbaiat kepada seorang imam yang telah tegak dan dia adalah seorang muslim. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamah la hujjah lahu wa man la falaysa fi 'unuqihi bai'ah la tamutatan jahiliyah. Barang siapa yang melepas tangannya dari ketaatan Maka saya dia akan bersumpah dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan laisa fi umurihi bai'ah, tidak ada keterkaitan dirinya dengan bai'ah, dia menolak untuk berbai'ah atau memberikan kesetiaan, maka mizatan jahiliyah. Kalau dia mati, maka bangkainya seperti bangkai jahiliyah. Ini merupakan terhid, walaupun tidak menunjukkan takdir. Ini terhid, walaupun tidak menunjukkan takdir. Karena kesetiaan kepada seorang umara merupakan kesetiaan yang merupakan etikat yang harus diwujudkan ahli sunnah di setiap masa. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, dan mungkin kan kita ringkaskan, kita sebutkan satu hadis tadi, kemudian kita mungkinkan perkataan dari Ibnu Hajar di hadis hadis وجوب طاعة الإمام الذي انعقد له البيعة والمنع من الخروج عليه والإجارة حكمه وأنه لا ينخلق بالفسق. كذا الإمام ابن حجر dalam hadis ada keterangan wajibnya untuk taat kepada seorang pemimpin yang telah disepakati untuk dibayar, dan hukumnya haram untuk keluar menentang ketaatan kepada mereka walaupun walau jarah di hukmi, walaupun dia telah berbuat jahat dalam pelaksanaan hukum, dan tidak boleh dilepaskan dengan kefasikan yang dia lakukan. Saya mungkin akan kisah ini bermanfaat yang dilakukan oleh Syekh Al-Salam Ibn Barjis rahmahullah ta'ala. Walamma raja ahli Madinah min indi Yazid, masya Abdullah bin Muti' wa ashabuhu ila Muhammad bin Al-Nabiyya. Ketika Abdullah bin Muti' dan pengikutnya pulang dari Yazid melihat Yazid, maka dia berangkat menuju Muhammad bin Al-Nabiyya. Merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'araduhu ala khal'i Yazid, maka mereka menawarkan bagaimana kalau kita hilangkan, kita adakan sebuah upaya untuk menghilangkan kekuasaan kudeta. Fa'aba alaihi, dan Muhammad bin Al-Nabiyah menolak untuk melakukan hal itu. Fakar Ibn Mutih, maka Ibn Mutih menyatakan inna Yazid yashrabul khamra wa yatruku as-salah wa yata'addi hadd al-kitab. Kata Ibn Mutih, inna Yazid, ketahui bahwa Yazid itu dia telah meminum khamr, meninggalkan salat dan melampaui batas dalam hukum Allah. Faqala lahum, maka Muhammad bin Al-Nabiyah menyatakan ma ra'aytu minhu ma tadhkurun, aku tidak melihat apa yang kalian sebutkan. Aku tidak melihat apa yang kalian sebutkan. Waqad hadartuhu wa aqamtu indah. Aku pernah berjumpa dengannya, bersama dengannya, dan aku lihat dia juga tanda salat, melakukan kebaikan. Bahkan dia juga bertanya tentang beberapa hukum fikih. Qalu fa inna dhalika minhu tasannu'an lak. Ibnu Mutai ini menyatakan kepada Muhammad bin Al-Nabiyah, oh itu hanya pura-pura saja yang menyampakkan kepada kamu, itu hanya pura-pura. Dikatakan walam nari khafa minni araja hatta yudhir ilayya al-khusyuk. Buat apa dari beliau untuk berpura-pura? Apa yang dia takut dari aku? Apa yang dia harapkan dari aku sehingga dia menyampakkan kekhusyuan? Apa artinya dia harus takut dengan dia bertanya masalah fikih menampakkan sholat? Sampai dikatakan ketika terus dia menawarkan tugas dan dibantah, qalu innahu indana al-haqqun wa illam yakun ra'ayna. Menurut kami itu adalah hak. Apa itu yang kita dia dan kebatilan? Wala in ra'ayna wala wa illam yakun ra'ayna. Walaupun kami secara langsung kami tidak pernah melihatnya. Subhanallah. Kadang-kadang memang cuma meraba-raba. Dikatakan, oh dia telah meminum khamr, dia demikian meninggalkan sholat, telah melanggar hukum Allah. Dibantah. Saya tidak merapatkan sebagaimana apa yang kamu sebutkan. Bahkan dia bertanya sedikit demikian dengan, oh dia adalah pura-pura. Kemudian jawab, buat apa dia berpura-pura kepada aku? Apa yang dia takuti dari aku? Kemudian dia menyatakan, sesungguhnya yang kami yakini atau yang kami miliki ini ada setiap benar-benar kami yakini. Dan itu adalah kebenaran. Walaupun kami tidak pernah melihatnya. Aneh memang. Sampai dikatakan, فَقَالَ لَهُمْ أَنَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِ الشَّهَادَةِ. Bagaimana mungkin akan diterima persaksian yang seperti itu? Meyakini tentang seseorang, kasihnya dia, tapi hanya menyangka. Apa kamu pernah melihat dia menentang atau keluar daripada mulutnya mendengarkan sesuatu yang menunjukkan kasihnya dia? Apakah kamu pernah melihat dia meninggalkan sholat? Kau dia tanya kepada mereka. Tidak tahu. Apa itu kami yakini? Bahwa dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah persaksian yang batu. Persaksian yang apa? Yang lemah. Maka dikatakan, dimukilkan firman Allah al-Muhammad al-Hanafiyah, illa man syahidatul haq, wa'um yahlamun. Bagaimana tertuntut seorang itu untuk bersaksi dengan persaksian yang benar. Jangan berdusta. Maka kita melihat jawaban mereka, argumen mereka dikuatkan lagi oleh Muhammad bin Afiyah, wala tu min amrikum fi syai. Aku tidak mau mengikuti atau aku tidak akan mau ikut dari apa yang kalian tawarkan kepada aku. Faqalu, maka mereka memberikan tawaran lagi. Fala'ala katakru an yatawalla al-amra ghayruk. Fana min wallika amrana. Ini jahatnya mereka, subhanallah. Setelah tadi tidak berhasil untuk menanamkan syubhat kepada Ali bin kepada Muhammad bin Hanafiyah, maka dikatakan, oh mungkin kamu khawatir. Kalau seandainya kita melakukan ini, kamu nanti tidak dijadikan amir. Jangan khawatir. Kami akan jadikan kamu pemimpin kami, katanya. Subhanallah. Jahatnya mereka. Kal, maka dikatakan, ma astahillu al-qital ala ma turidunani alaihi tabi'an wa mabru'an. Aku tidak akan menghalalkan untuk berperang kepada Yahudi sebagaimana kalian inginkan. Aku tidak akan mau menjadi pemimpin kalian atau mengekor kalian. Kalau maka mereka berkata lagi, katakan sama Adi, dulu kamu itu perang bersama Adimu dengan ayahmu, dengan ayah dengan Betali. Mereka terjadi peperangan, perang Sisir dan perang Jamal. Kala maka dijawab oleh Muhammad bin Hanafiyah, diuji diri saya, datangkan orang yang seperti ayahku. Uqatilu ala misli ma qatala alaihi. Saya aku akan berperang sebagaimana dia berperang. Cuma antum lihat prinsip memegang para sahabat, pemahaman para sahabat. Ketika dia gagal, maka dia menyatakan qalu samur samur ibnaika abal qasim wal qasim berkitali ma'ana. Sudahlah, kalau memang kamu tidak mau, perintahkan kepada kedua anakmu Abul Qasim dan Qasim supaya berperang bersama kami. Maka dijawab oleh Muhammad bin Hanafiyah, "Law amartuhuma qataltu, kalau aku menyuruh keduanya berarti aku harus ikut." Artinya kalau aku menyuruh, berarti aku harus ikut tentunya. Bagaimana mungkin menyuruh perang tapi dia tidak berangkat? Kalau maka mereka pun berkata, fakum ma'ana maqama ma'udun nasihi ala al-qitali ma'ana. Dan kalau kamu tidak mau, tidak mau perang, tidak mau demikian, kamu menyewa anak saudara. Mari bersama kami. Kita perdengarkan. Kita memberi penyambung insan untuk umat. Para kebalunan dari negara Yazid. Dan kita anjurkan kepada mereka untuk berperang. Subhanallah. Dijawab oleh Muhammad bin Hanafiyah, subhanallah. Maksudnya Allah. Amirul nas tidak ada asalat. Wala arda. Bagaimana mungkin aku menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang aku tidak mungkin melakukannya. Bahkan aku tidak rela. Berarti kalau demikian aku lakukan. Mana sa'kulillah si'ibadih. Aku berarti aku tidak memberikan nasihat. Sebagaimana apa yang Allah wajibkan kepada aku. Dalam memberikan nasihat kepada aku muslim. Kalau maka mereka berkata, beragam cara, tipuan, syubhat, syahwat bahkan tawakal, sudah kami jadikan, kami akan menjadikan kami pemimpin. Juga tidak berhasil. Semua jalan tidak berhasil. Maka mereka mengancam. Idan mukhlu. Kalau demikian, kami akan membenci kamu. Cuma aku bayangkan. Benci kepada orang anak ahli sunnah. Tapi coba antum lihat. Ditawarkan demikian. Diancam. Apa jawabannya? Idan amur nasi taqallah. Kalau demikian, aku akan mengingatkan umat manusia untuk bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Ini jawaban. Tentunya yang penuh dengan hikmah. Bahwa memang di setiap masa mereka selalu barakallahu fikum melihat kemungkaran yang ada pada iman pasti atau bahkan selalu menghukumi sahnya untuk menggulingkan kuat mereka. Setiap mereka kesalahan maka dianggap fasik. Jika ada kefasikan maka mereka menghalalkan untuk kita. Kemudian selanjutnya yang harus kita pahami. Dari yang pertama yang kedua, tentang wajibnya bai'at dan haramnya untuk kita melakukan kudeta. Walaupun dia telah melakukan kefasikan atau ada pada pelaksanaan dalam memimpin negara dia melakukan kefasikan. Maka selanjutnya kata beliau, man ghalaba fatawalla al-hukma wa tadabbara fa huwa imamun tajibu bai'atuhu wa ta'atuhu wa tahrumu munaza'atuhu wa ma'siyatuhu. Barang siapa yang berhasil memenangkan perebutan kekuasaan. Barang siapa yang berhasil memenangkan perebutan kekuasaan. Namanya merebut apa hukumnya ya kawan? Ini kita mulai paham teman-teman. Yang mereka katakan. Bahwasanya ketaatan kepada walul amr itu. Dengan syarat bahwa walul amr itu harus dipilih oleh ahli syura, ahli hadli wal ahli. Itu yang dikatakan walul amr. Itu saja mereka. Dan itu syubhat mereka. Syubhat mereka yang mereka tawakan di semuanya. Bahkan di websitenya. Website Ar-Rahmah. Yang tentang website itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makanya coba perhatikan man ghalaba fatawalla al-hukma. Barang siapa berhasil memperebutkan kekuasaan menang dia dan berhasil dia memegang tampuk kepemimpinan fa ila maka dia adalah pemimpin yang wajib kita memberikan kesetiaan dan ketaatan dan haram untuk menentangnya. Kala Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad. Wa man ghalaba alaihi ya'ni al-wilah bis-sayf hatta sara khalifatan wa sumiya amir al-mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yabita wa la yarahu imanan barran kana aw fajira. Subhanallah. Bila mencontohkan orang yang berhasil merebut kemenangan dengan pedang. dia memberontak, berhasil dia menang. Ya, dia berhasil menjadi pemimpin. Dan dikatakan sebagai amirul mu'minin, maka para khalifah tidak halal kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menganggapnya bahwa dia bukan imam. Haram untuk menganggap, sekali lagi haram bagi seorang yang telah mendapatkan seorang pemimpin menang dalam perebutan kekuasaan dengan cara pedang kepadanya, kemudian menganggap bahwa kepemimpinannya itu kepemimpinan yang batil atau tidak sah. Ini merupakan kesalahan dalam memahami. Bagaimana saja baik yang menang dalam merebutkan kepemimpinan ini adalah orang yang baik atau orang yang jahat. Berencana atau fajir. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Wa usalli wara'a man ghalab." Aku tetap akan salat di siapapun yang menang. "Wa usalli wara'a man ghalab." Kemudian ya Allah, dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa permasalahan ini hukumnya adalah ijma'. Waqad haka al-ijma'a ala dhalika al-Hafidz Ibnu Hajar. Dikatakan, dinukilkan, waqad ijma'a al-fuqaha ala wujudi ta'ati sultan al-mutaghallib. Wajibnya untuk taat kepada pemimpin, sultan, pemimpin yang berhasil menang dalam perebutan kekuasaan. Dan juga demikian telah disepakatkan atau dinyatakan ijma' oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan pernyataannya, al-ummah mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala baladin aw buldan lahu hukmul iman fi jami'il asya'. Perhatikan ya ikhwan, perhatikan ayuhal muslimun, dan juga sebagai bantahan yang mana ada yang menyebabkan bahwa akar terorisme itu berada dalam tubuh gerakan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikatakan oleh Syekh, al-a'immatu mujmi'un, para imam telah sepakat, min kulli madhhabin, dari semua madhhab, ala anna man taghallaba ala baladin, barang siapa yang berhasil menang dalam perebutan kekuasaan dalam satu negeri dari negeri-negeri yang ada, lahu hukmul iman, maka baginya diterapkan hukum sebagai seorang imam fi jami'i asya', dalam semua permasalahan yang berkaitan tentang hukum ketaatan terhadap umara, apa yang wajib yang harus kita tunaikan dan apa yang haram untuk kita tunaikan. Kenapa ini disepakati? Walaula hadza mastaqamat dunya. Kalau cara tidak terapkan, maka sungguh tidak akan lurus, tidak akan lempang urusan dunia ini. Apalagi ada yang mensyaratkan bahwa dikatakan amir itu adalah khalifah. Siapa khalifah? Khalifah adalah yang memimpin seluruh umat manusia. Semuanya. Itu baru berbahas, katanya. Sekali lagi, menunjukkan kedangkalan mereka untuk kesekian kali. Memahami bahwa makna al-imam itu harus khalifah yang memimpin semua umat. Bahkan, kata beliau, لِأَنَّ النَّاسَ مِنْ زَمَنٍ طَوِيلٍ قَبْلَ عَلِيمًا أَحْمَدْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا مَا اجْتَمَعُوا عَلَى إِمَانٍ وَاحِدٍ. Ingat, telah berjalan dalam kurun waktu yang panjang dari semasa sebelum Alim Ahmad sampai hari ini, tidak pernah ada umat ini bersatu dalam satu kepemimpinan. Artinya bukan syarat bahwa ketaatan wajibnya bayat atau kita harus taat kepada mereka dalam semua urusan itu hanya kepada seorang khalifah yang memimpin semua umat. Sebagaimana dipahami oleh sebagian golongan, sehingga mereka meratapi sampai membuat upacara atau membuat suatu peringatan ratap-tangis meratapi runtuhnya ada khilafah Utsmaniyah, subhanallah. Kemudian mereka mencela dan mencerca sebagaimana buletin yang pernah kita pegang, dicerca negara Arab Saudi demikian dihinakan, subhanallah. Umala'ul Yahud, subhanallah. Kedustaan dan kedustaan. Perhatikan kata beliau, wala ya'rifuna ahadan min al-ulama dzakara anna syai'an min al-ahkam la yasihhu illa bil imam al-a'zam. Sebagai bantahan bagi mereka yang selalu mensyaratkan ini, jika dalam khilafah yang resmi yang telah menyatu seluruh umat ini, jawabannya sebagai tambahan kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wala ya'rifuna ahadan min al-ulama, tidak pernah para ulama mendapatkan siapapun di antara mereka, baik yang bersama mereka atau yang sebelumnya dari kalangan para ulama, yang mensyaratkan bahwa pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan ketaatan kepada walil amr itu tidak boleh dilakukan kecuali terhadap imamul a'zam. Siapa imamul a'zam? Khalifah. Tidak ada yang mensyaratkan. Dan mereka selalu mendengarkan, ini berlaku ketika ada pemimpin seluruh umat ini. Sampai ada yang meratapi dengan membuat kias yang baru, dengan mengatakan, sayang katanya, kalau orang Nasrani bisa dipimpin oleh seorang wanita dan mereka satu, kenapa kita tidak berupaya untuk melakukan itu? Yaitu ketika seorang wanita Kezra, Teresia, yang sudah walhamdulillah Allah cabut nyawanya, kemudian dijelaskan kepada keadaan kaum muslimin dalam meratapi, karena mereka menganggap bahwa yang berkaitan dengan ketaatan kepada imam itu hanya berlaku kepada imamul a'zam, dalam keadaan tidak ada satu pun ulama yang mensyaratkan perkara ini. Sebelum ini juga bantahan orang menyatakan bahwa dakwah Syekh Muhammad Ibn Wahhab, sekali lagi, ini bantahan kepada orang yang menyatakan bahwa dakwah Syekh sebagai dakwah yang membangkitkan semangat untuk melakukan ta'aw. Menunjukkan dari Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman al-Syekh rahimahullah, yang berkata, wa ahlul ilmi muttafiquna ala ta'atim man taghallaba alaihim fil ma'ruf yarawna al-nufud ahkamihi wa suhata imamih la yakhtarifu fi dhalik kathman wa yarawna al-man'a min al-khuruj alaihim bis-sayf wa tafriq al-umma wa in kana al-a'immatu fasaqa ma lam yara kufran bawahan. Untuk kesekian kalinya menunjukkan bahwa para ulama Ahlus Sunnah mereka sepakat dan menukilkan kesepakatan bahwa orang yang menang dalam perebutan kekuasaan itu wajib untuk kita taati dan sah kepemimpinannya, dan layak dari sudah dikenal, tidak ada yang khilaf dalam kemasan seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, perkara yang kita harus kita pahami untuk kita semakin mengetahui jangkauannya pemahaman mereka yang berkaitan tentang apa yang dinamakan waliyul amr. Sebelum kita masuk, berarti kita tentunya kita harus paham bahwa ketika kita berada dalam suatu negeri, katakan kita di Indonesia, warahmatullahi wabarakatuh, maka wajib bagi kita untuk kita memberikan ketaatan kepada mereka dengan perkataan ma'ruf. Apapun keadaan mereka, tidak harus disyaratkan bahwa ketaatan kita kelak nanti ketika ada khalifah. Bukan seperti itu. Yang selanjutnya, idza lam yastajma al-mutaghallib syurut al-imamah wa tamma lahu at-tamkin wa istatabba lahu al-amr wajaba ta'atuhu wa harumat ma'siyatuh. Yang ketiga, jika orang yang menang dalam perebutan kekuasaan itu tidak terkumpul pada dirinya syurut, syarat-syarat untuk dikatakan sebagai imam, kita dapatkan dia memberontak, keberhasilan menang, tapi pada dirinya tidak ada syarat-syarat untuk dikatakan sebagai imam. Tetapi watan malah tanjir, tapi dia benar-benar berhasil untuk memegang tampuk kepemimpinan, telah dia pegang kendalinya, wasdatak dalahul awal, dan urusan yang berkaitan tentang wilayah ini berhasil dia pegang dan telah tetap kekuasaan pada dirinya, wajib taatnya, wajib hukumnya untuk kita taat kepadanya dan haram untuk berbuat maksiat kepadanya. Ini tentunya merupakan perkara yang penting ya ikhwah. Bahkan dimukilkan di sini perkataan yang cukup panjang dari para ulama yang mengingatkan bahwa kadangkala didapatkan seorang pemimpin tidak ada syurutul imamah pada dirinya, tetapi ketika memang dia telah berhasil memenangkan, maka wajib bagi kita untuk kita memberikan ketaatan kepadanya. Bahkan menyebutkan di sini barakallahu fiik beberapa nukilan dari para ulama sebagaimana yang disebutkan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, karena beliau wahada aslun azim, ini merupakan usul landasan yang sangat agung. Fattafahamuhu walzamu, fahami yang terkait atau permasalahan ini dan pegangi secara benar permasalahan ini, tersyuruh insyaallah maka saya engkau akan lurus dalam menempuh perjalanan ini insyaallah. Perkara yang keempat yang harus kita faham, sehingga kacamata kita benar dalam melihat tentang siapa yang dikatakan waliul amr, yaitu fala ba'sa bi ta'addud al-a'immah was-salatin wa yajibu ta'atu li kulli wahid minhum ba'da al-bay'ah lahu 'ala ahli al-qadr alladhi yunaffidhu fihi awamiruhu aw awamirahu wa nawahihi wa kadhalika sa'id al-qadr al-akhar. Artinya, dan ini tentunya sebagaimana katakan oleh Imam Ahmad, kondisi kita punya sekarang dalam keadaan terpecah-pecah. Ada negara Arab Saudi, negara Kuwait, negara Indonesia, negara Yaman, negara Bahrain, negara Maroko, negara Mesir. Ya, setiap negara memiliki pemimpinan, memiliki pemimpin, memiliki sultan. Maka asalnya adalah tetap wajib bagi setiap penduduk negeri, dari negeri yang dia tinggal di dalamnya atau di negeri itu, untuk memberikan kesetiaan kepada pemimpin di setiap negeri yang mereka tinggal. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah, "Wassunnatu an yakuna lil muslimina imamun wahid." Benar. Yang sunnah itu bahwa kaum muslimin ini seharusnya dipimpin oleh satu imam. Walaupun yang lainnya itu adalah sekedar wakil. sebenarnya dilakukan dalam khulafa atau para khalifah. Jika فرض أن الأمة خرجت عن ذلك بما سيق من بعدها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوطن الحقوق. Di sini barakallahu fikum diingatkan asalnya yang dianjurkan kaum muslimin ini di bawah satu pemimpin dan yang lainnya adalah wakil-wakil ataupun delegasi dari para imam. Saya katakan jika hal ini berada di akibat yang terjadi perpecahan, ada penggulingan kekuasaan atau kemudian pemisahan dari satu negeri, berdirinya beragam negeri sehingga katakan la ijatu a'immah, sehingga memunculkan beberapa imam, beberapa pemimpin, maka yang wajib ala kulli imam, yang wajib atas setiap pemimpin, dia disini mengatakan imam berarti sah dia dikatakan sebagai seorang imam. Dan tentunya bagi mereka, bagi para imam, hendaknya mereka menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan menunaikan haknya. Yang selanjutnya, ada imam yang perlu kita pahami. Ini yang kelima, yang perlu kita pahami. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'ati al-a'immah al-mawjudin al-ma'lumin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu memerintahkan taat kepada imam yang ada. Ya kita ketahui alladzina lahum sultan, yang mana mereka memiliki kekuasaan, yadbiru Nabi ala siyasatin nas, yang dengannya dia bisa mengatur umat itu. La bita'ati ma'dhumin wa la majhul. Dan tidak diperintahkan kita untuk taat kepada segala umat atau kepada segala orang yang telah mengangkat pemimpin, tapi pemimpin itu ma'dhum, hakikatnya tidak ada, atau majhul. Contohnya warahmatullahi, syarat seorang dikatakan pemimpin, dia seorang pemimpin itu memiliki wilayah. Sebagaimana warahmatullahi wabarakatuh, nanti kita akan pahami dalam permasalahan jihad, bahwa yang memimpin jihad itu adalah imam. Yang kedua, memiliki wilayah. Yang ketiga, memiliki kekuatan. Dan insya Allah kita akan bahas nanti permasalahan ini, kesalahan mereka dalam memahami jihad. Dan yang mendominasi mereka menjadi pembahasan kita yang ketiga insyaAllah. Dari sini para pelaku itu mengingatkan bahwa dikatakan imam sekali lagi dan memiliki apa? Wilayah. Dan memiliki kekuatan untuk mengatur wilayah itu. La bita'atu ma'adum, bukan kita taat kepada sifatnya yang ma'adum yang tidak ada. Coba kita lihat jemaah-jemaah. Gampangnya kita lihat jemaah Islamiyah. Pemimpin akhir mereka di Asia Tenggara, siapa maksudnya kemarin yang sudah mati? Nurdin Entok, amirnya dia. Bahkan sudah ada wali ahadnya. Jika dia mati, yang menjadi pemimpin siapa? Syafuddin atau Syafuddin Zuhri ya. Disebutkan. Subhanallah. Di sana ada Imamul A'zam mereka. Di setiap ini ada. Antum lihat di N11. Di Jamus. Bahkan di gerakan firqa-firqa. Identik dengan pemimpin. Yang itu kesemuanya dihukum dalam syariah. Sebagai imam yang ma'dum. Sebagai imam yang ma'dum. Hakikatnya tidak ada. Hakikatnya ada? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang kita mah mereka tidak mengetahui kawannya main, ternyata dia imamnya. Ternyata dia apa? Menurut mereka adalah siapa? Imamnya. Apalagi mereka menerapkan sistem sel di antara mereka, sistem komunis, yang tidak boleh saling mengenali dalam beberapa kondisi. Bedanya mereka daripada minhaj nubuwwah. Walaman lesar usultan. Dan juga diadari kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Walaman kudratan ala syai'in aslan. Bahkan hakikatnya juga kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Sama sekali. Coba apa kekuatan mereka? Di N11. Itu setiap daerah ada pemimpinnya. Di Karanganyar ini ada pemimpinnya. Nah, siapa imamnya? Mereka membuat camat, membuat apa? Bupati. Tapi kalau kita tanya siapa bupatinya, pokoknya ada. Pokoknya siapa? Pokoknya ada. Dan kita katakan pokoknya majhul. Pokoknya apa? Pokoknya majhul dan majhul. Karena dikatakan atau bahkan tujuan adanya imamah adalah karena dia mengatur umat. Lalu apa yang mereka lakukan? Ini penting tentunya warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berlaku firman Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu atti'ullaha wa atti'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Maka dikatakan kata beliau, sul. Saya tidak cukupkan merupakan ini agak panjang. Intinya bahwa tidak bisa dikatakan imam kalau dia tidak memiliki wilayah dan tidak memiliki kekuatan kudrah. Biasanya yang terakhir bahwa para ulama ini dia melanjutkan dengan hadis. InsyaAllah akan kita baca. Para ulama sepakat dalam menjaga kedamaian satu wilayah untuk mereka memuliakan pemimpin. Untuk mereka memuliakan siapa? Pemimpin. Dan juga memuliakan para ulama. Ini merupakan hal yang tentunya barakallahu fikum bagian daripada akidah Ahlus Sunnah. Wajibnya untuk kita meyakini. Dan lebih wajibnya untuk kita taat kepada para ulama. Bahkan ini merupakan bagian usul yang selalu diingatkan para ulama. Untuk kita menghormati sultan. Untuk kita menghormati sultan pemimpin. Maka sampai kata Syekh ini rahimahullah taala mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin. Fallaha Allah subhanahu wa ta'ala bisalam salih fi ta'amul ma'a sultan. Wa an la yattakhadha min akhtar sultan sabila li isarat an-nas wa ila tanfid al-qurub an ulat al-umur. Fa hadha 'ayna al-maktaba. Wa ahad al-usus allati tasilu bi al-fitnah bayna an-nas. Dihadkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Untuk benar-benar kita bertakwa kepada Allah dalam meniti jalan para salafus saleh yang berkaitan tentang hukum interaksi kepada sultan. Dan mengingatkan jangan sampai kita memberikan kesalahan mereka sebagai lahan bagi kita untuk kita mencerca mereka dengan upaya menggerakkan massa untuk mengganggu mereka dan menanamkan kebencian para umat terhadap pemimpinnya. Kalau ini ada, inilah kerusakan yang nyata. Dan ini merupakan bagian daripada asbab yang akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah umat. Maka diingatkan oleh Syekh juga, oleh pengarang kitab ini, Syekh Abdul Salam Al-Barjah, فَالْوَاجِبْ أَنَّنْ لُرَ مَاذَا سَلَقَ السَّلَفُ الصَّالِحُ. dijawab dari sultan. Ya kawan, seorang ahli sunnah sudah terikat dalam memahami nas, mereka harus meniti jalan salam dan keluar masalah. Tidak boleh kita pindahkan, tidak boleh kita pisahkan. Kapan pun dimanapun. Artinya, jangan sampai pada kondisi yang seperti ini mereka mengatakan, pemahaman salam itu berlaku juga demikian, demikian, demikian. Kalau sama saya tidak berlaku, saya menjawab. Yang mana kata? Memerintah. Tidak mau. Ya, Pak. Agama ini merupakan sesuatu yang sudah tahu dan sudah dicontohkan oleh para sahabat. Dan mereka adalah kedua kita. Dan sebaik-baik kehidupan adalah mengandung mereka sebagai kedua. Terutama tentunya dalam berinteraksi kepada sultan, dalam berinteraksi kepada umara, kapanpun, dimanapun. Ini tidak hanya warahmatullahi ahli dan apa yang telah dilakukan oleh para salaf dalam permasalahan interaksi kepada hukam, ini tidak hanya diperkhususkan atau peruntukkan untuk mereka saja. Lah, penyerahku juga untuk umat yang terakhir. Jadi komitmen ahli sunnah berupaya untuk meniti jalan salaful ummah. Ini merupakan murad lagi perkara yang harus kita pahami. Kemudian barakallahu dari apa yang telah kita baca, enam permasalahan itu kita bisa melihat bahwa ketika seorang itu telah memegang kekuasaan dengan cara apa pun, ada sebagian orang mengatakan tidak sah karena dia telah memberontak. Maka jawabannya, walaupun dia meraih dengan cara yang haram, dan itu beraneka dan cara yang haram, kita sepakat itu adalah haram. Kita sepakat itu adalah apa? Haram. Menggulingkan, mengkudeta, memberontak, atau apa yang kadang-kadang dilakukan pada masa kita, dan berdemokrasi atau yang lainnya, tidak ada asalnya pada masa itu. Tapi kan terlalu masyarakat mereka menjadi seorang pemimpin. Nah, kembali tentunya para pelatih berlaku pada mereka hukum seorang pemimpin untuk kita hormati. Kalau kita hilangkan membawa mereka, kita jadikan kesalahan mereka sebagai umpan untuk umat ini agar mereka benci, ini tentunya akan memicu kekacauan, menghilangkan sebuah stabilitas suatu negeri. Abang itu orang muslim tertuntut untuk mendapatkan jaminan daripada keamanan. Nah, di sini barakallahu fikum sekali lagi, di sini kita bisa memahami bagaimana sikap kepada waliul amr dan juga siapa yang dikatakan sebagai waliul amr. Bahkan para ulama sepakat pernah terjadi ta'addudul wilayah pada zaman para sahabat. Jadi ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, dalam keadaan di sana dibayar siapa? Siapa ya kawan? Yazid bin Muawiyah. Dan para ulama para sahabat membenarkan ini ta'addudul wilayah. Dan asalnya tentunya warahmatullahi wabarakatuh juga kembali bahwa imamul a'dal itu bukan syarat yang mutlak untuk berlangsungnya atau untuk dilaksanakan hukum interaksi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Karena sekali lagi sebagian mereka menyatakan nas-nas yang kalian bawa ini jika kepada pemimpin yang resmi dipilih dengan demikian. Nah, sekali lagi dangkalnya pemahaman mereka dalam memahami waliul amr. Ini yang kedua yang mendominasi pemikiran mereka dan syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Yang selalu mengatakan bahwasanya mereka ungkapan-ungkapan yang subhanallah Tawud. Subhanallah. Kebarat para pemimpin. Allah hasibah. Perkara yang ketiga yang ingin kita bahas. Yang selanjutnya adalah salahnya mereka dalam memahami makna jihad. Di setiap masa. Bila mereka menawarkan apa yang dilakukan ketika mereka perang dengan pasukan Ali, mereka menamakan jihad. Dan menganggap Ali telah zalim dalam hukum Allah. Dan menganggap Muawiyah telah zalim dalam hukum Allah. Sehingga mereka menghalalkan darahnya dan menamakan itu adalah jihad. Jika setiap upaya dalam penggulingan kekuasaan, walaupun syarat remaja pada mereka, tetap mereka menamakan jihad. Dan kalau kita pahami, walaupun secara sederhana dan ringkas sebagaimana kita akan sebutkan, kita akan paham. Ternyata apa yang mereka lakukan itu menggelikan. Gendangkannya ini mereka. Bagaimana kita katakan menggelikan? Karena kadang-kadang mereka hanya selalu terima bebasan. Sebagaimana yang sering kita baca, indahnya nikah dengan bidadari. Sehingga kalau bomber itu disifati sebagai apa? Orang yang akan mempersunting bidadari. Subhanallah. Mereka memegang zahir al-ahadi dan dijadikan sebagai motivator bagi mereka. Yang intinya kalimat hak. Benar apa yang mereka sebutkan adalah sabda-sabda Rasulullah. Kita di kebatilan yang mereka lakukan. Al-jihad. Kita akan membahas secara terminologi ataupun etimologi bagaimana jihad. Tetapi secara ringkas, jihad itu adalah wasilah. Jihad itu adalah wasilah. Ada sebagian orang yang menyatakan ini adalah gaya. Kalau jihad itu gaya, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan tawaran kepada orang kafir yang akan diperangi. Tawarkan kepada mereka untuk apa? Masuk Islam. Aslim, Islam. Atau apa yang kedua? Alif Farin Jizya. Yaitu mereka membayar apa? Upeti. Biar mereka dalam keadaan kafir, mereka tetap dalam kekufuran mereka. Tapi kalau mereka membayar upeti, ternyata tidak boleh dipahami. Baik dalam jihad talab atau dalam jihad atau dalam nama lain dalam jihad hidup. Offensive. Jadi barakallahu fikum, jihad itu adalah wasilah. Jihad adalah wasilah. Wasilah digunakan ketika kita memiliki syarat-syaratnya. Tentunya dalam pertemuan ini kita tidak akan membahas secara meluas tentang makna jihad mengingat waktu. Tapi secara ringkas, kita diingatkan bahwa jihad adalah wasilah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah." Jangan kalian berperang. Kalian perang sampai tidak terjadi fitnah sehingga agama utuh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan jihad itu adalah wasilah. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون bahwa saat mereka memerangi orang-orang kafir dan ketika mereka mau membayar jizyah walaupun mereka kafir tetap untuk kita jaga dan haram untuk kita perangi saat mereka mau membayar apa? Upeti. Kemudian jihad yang disebutkan dalam hadis ini tentunya akan berlangsung sampai hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "La tazalu isabatu min ummati yuqataluna fi sabilillah la yadhurruhum man qadalahum ila qiyamis saah." Bahwasanya tetap akan ada dari segolongan umatku yang mereka berperang di jalan Allah dan selalu Allah menangkan sampai pada hari kiamat. Makanya ikhwati fillah, jihad merupakan pemboyan yang sebenarnya tidak boleh bergeser pada hati seorang muslim. Jihad merupakan sesuatu yang harus tertanam sebenarnya kata Rasulullah dan hadis yang dilihatkan oleh imam muslim. Man mata walam hadis nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang tidak pernah mengajak bicara hatinya, menyatakan dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati. Mati di atas cabang kemenangan. Dan dia merupakan bagian daripada kemuliaan yang sangat tinggi nilainya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah." Bagaimana pahala-pahala yang berkaitan dengan jihad. Makanya hal ini menjadi bagian yang harus kita yakini. Dan posisi daripada dia demikian agungnya. Dan kadang-kadang orang itu mendapatkan pahala jihad dan tak ada mungkin dia mati di atas pembaringannya. Dan semangat itu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara segolongan mereka, وَمِنْهُمْ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. Di antara mereka ada yang jujur dari apa yang telah mereka ucapkan, mereka sumpahkan kepada Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Tidak ada di antara mereka yang mati di jalan Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَدِي. Tidak ada di antara mereka yang menunggu. Setelah semuanya tentunya ada syaratnya. وَنَا تَسْتَرُوا مَرْجِيلَ. Apa yang ada dalam hatinya, mereka tidak pernah menggantikan kejujuran dalam hatinya. Dan bagi ahli sunnah, insya Allah, ketika memang ada syarat jihad, ketika ada syarat jihad, maka insya Allah mereka adalah orang yang paling terdepan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Isabatan min ummati." Dan bahkan kelak sampai pada kelasukan pasukan yang bawa kelak oleh Al Mahdi yang bersama Nabi Allah Isa alaihissalam, mereka adalah umat yang setia, mereka adalah umat yang setia yang beriman yang menyebutkan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwati fillah, menunggu merupakan upaya untuk kita menanamkan komitmen dalam hati kita bahwa semua jihad adalah kemuliaan yang agung. Tapi tentunya kita merealisasikan, kita berjalan ketika memang syurut itu sudah terpenuhi. Tetapi sebelum kita memahami tentang syurut jihad, kita memahami apa dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa jihad itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, jihadun nafs, yaitu dia berjihad terhadap dirinya, dia bermujahad kepada dirinya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, "Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah." Seorang mujahid adalah yang dia berjihad untuk dirinya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jihad nafs? Dia wujudkan barakallahu fikum untuk membentengi dirinya dengan ilmu, mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan bersabar terhadap dakwah salihah. Bersabar dalam mendakwahkan ilmu yang murni ini, atau ilmu yang merupakan bagian atau yang merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mujahid. Dan tentunya orang yang berjihad dalam kondisi seperti ini. Subhanallah, demikian agungnya posisinya. Apabila ketika masa kerana disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang demikian banyaknya, gulungan-gulungan fitnah, sebagaimana potongan-potongan malam yang jelas-jelas, semakin gelap, semakin gelap, yang kita membutuhkan untuk seseorang betul-betul bertambah masuk dengan agama Allah. Tidak itu terjadi mujahadah. Apa yang kondisi seperti sekarang? Ya sudah dimuatkan oleh Rasulullah, kita mengatakan ta'illah yang memulih. Demikian banyak syawarif, hanya yang memalingkan dalam temadah setelah berilmu. Dari urusan dunia, kemudian dari syubhat, dari syahwat. Ya Allah, وَمَا كُنَّا إِنَا تَبِيَا لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Maka sekali lagi kita ingatkan, selalu digemunkan oleh para ulama sunnah, sebagaimana selalu digemunkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hendaknya umat ini memperhatikan at-tarbiyah wa tasfiyah. Dan itu adalah hal yang sangat utama dalam kondisi yang seperti ini. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongannya ketika umat ini bermujahadah dan berkembang kepada alamannya. Sedangkan hadis yang dilihat kepada Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam menyebutkan kepada kita, "Ina tabayatum al-ayna wa'akadtum adwab al-baqar wa'adaytum al-jarak wa taratum al-jihadah sallallahu alaihi wa sallam." Sehingga sistem dagang kalian dengan ilmu, bagian dari barang riba, maka mudahnya bisnis kalian tidak terbunuh dengan riba, dan kalian terlalaikan dengan keternakan. Kita mulut, yaitu memegang ekor-ekor sapi, mengikuti ekor-ekor sapi. Para ulama mentafsirkan yaitu kita terlenakan dengan peternakan, terlenakan dengan pertanian, dan kalian tinggalkan jihad. Jihad dalam hadis memiliki makna am. Semua makna jihad. Maka Rasulullah mengatakan, sallallahu alaikum dullam. Allah akan imbatkan kepada kalian dullam. Keimbaan. Dalam ayat yang lainnya, dipunyai lagi. Itu umat akan menjadi santapan kaum muslimin. Akan menjadi santapan yang berada di atas satu menteng. Bagi musuh Allah untuk orang-orang keadaan. Tanpa adanya keibawaan dari kita. Hilangnya keibawaan Allah sahabat. Sehingga mereka demikian beraninya kepada umat. Apa asbab yang akan mengangkat keimbangan seperti ini? Apa kita perang dengan mereka secara langsung? Apa kita memerangi mereka? Kita jadikan ekonomi mereka rusak dengan kita bom tempat-tempat yang mereka miliki. Semakin orang melakukan peledakan kepada hotel-hotel. Alasan hotel itu milik Amerika. Karena Amerika itu adalah harbi. Sehingga halal yang itu bagian dari barang hartanya untuk kita musnahkan. Apa jadinya? Jalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merampas. Itu dari kafilah dagang yang dikirim dengan Abu Sufyan. Qiyas. Ma'al farid. Qiyas ba'atin. Saya subhanallah. Ini lebih berat lagi. Menunjukkan lemahnya ilmu. Makanya yang berkaitan tentang jihad nafs ini merupakan perkara yang besar. Maka Rasulullah menyatakan bahwa tidak akan terangkat keinginan ini. Tidak akan terangkat keinginan ini. Hatta terju'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama Allah. Bagaimana kembali kepada agama Allah? Rajai agama Allah. Subhanallah. Berani yang telah kita berani. Setiap mereka mulai dengan menebarkan ilmu, berjihad dengan ilmu, mereka tebarkan dakwah. Ini yang pertama. Dan kadang-kadang dengan jihad yang seperti ini, Allah angkat. Ketika muslimin mereka sadar untuk kembali menata etika bisnis mereka sesuai dengan syariah. Kalau kita lihat dari gambaran dari pertama, ini ada bayat ibn ilah. Ini merupakan asbab. Bertalingnya ke muslimin dari arah ilmu. Sehingga mereka berinteraksi dengan dunia mereka. dengan cara yang aman. Maka ketika mereka etika bisnis sudah dibingkai dengan ilmu. Perdagangan, peternakan, pertanian sudah dibingkai dengan ilmu. Sifat mereka ditegakkan dengan ilmu dan mujahadah. Maka Allah akan angkat keinginan ini. Allah Maha tahu. Wallah ya khawat. Sebelum kita jihad, bagaimana ketakutan daripada orang-orang Romawi dan Persia mendengarkan telah munculnya umat yang hanya beribadah kepada Allah, lahirnya seorang Rasul, seorang Nabi. Bagaimana tergetarkan singgasananya dalam keadaan barakallahu fiik, kaum muslimin di kota Mekah dalam keadaan demikian keadaannya. Ini tentunya merupakan bagian yang harus kita pahami. Yang selanjutnya, bagian yang dari jihad yang pertama, jihad dengan jihad yang kedua, yaitu jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Tidak dijelas dalam Al-Quran bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita. Setan itu wa'adu'wa, berikan dia musuh bagi kita. Makanya barakallahu fiikum, alangkah indahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Ad-Da'i wa Ad-Dawa' beliau mengingatkan, kalau peperangan itu antara montong senjata, kita bisa melihat musuh. Kita menyebutkan maknanya. Kita bisa melihat mata mereka. Tetapi kalau peperangan itu dengan yang tidak nampak, itu yang berat. Jadi itu yang dahsyat. Dengan dahsyat itu peperang dengan alam gaib. Berperang dengan yang tidak menampakkan dirinya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang bisa menampakkan dirinya, tapi dalam wujud yang lainnya. Kalau dia menampakkan dalam wujud yang lainnya, kata para ulama, itu adalah kondisi yang paling lemah. Kalau syaitan menampakkan dirinya, umpamanya dengan bahasa kita menjadi demikian-demikian, ada orang yang takut dengan bahasa masyarakat karena sudah terpenuhi dengan khurafat, mau nanti ada hantu ini, ada pocong, ada apa, nah, kendero, masyaallah, lepas daripada itu semuanya. Kalau dia menampakkan kepada ulama, itu adalah posisi yang paling lemah baginya. Dia menampakkan kesempatan yang paling mudah bagi kita. Makanya Khalid bin Walid ketika menampakkan kesempatan ambil pedang sikat. Demi yang dari Rasulullah, bagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab, mereka dari para ulama. Kalau mereka menampakkan, yang berat kalau tidak menampakkan syubhat yang mereka tawarkan. Kadang-kadang mereka menampakkan pun tidak takut. Ini jadi musuh lah. Masya Allah, seorang salafi sudah ngaji usul salafah. Naam, ketika lewat kuburan, sa'i. Masya Allah. Tempat kuburan merinding lari, subhanallah. Apalagi kalau nampak tiba-tiba di belakangnya, apa? Di depannya. Masya Allah. Gimana mau berjihad? Dan itu paling lemah. Kata para ulama, itu paling lemah. Siapa itu bunuh, ya mati. Itu kondisi yang paling lemah. Tapi kadang-kadang dalam kondisi yang paling lemah, kita malah ketakutan. Bagaimana mau jihad dengan syaitan? Halal, ya ikhwah. Saat mereka menampakkan dan menggoda antum, antum dekat. Ambil batu, antum lemparkan. Sudah ditetapkan oleh Nabi Allah, siapa? Nabi Allah, siapa? Ibrahim. Pokoknya ada aparat, namanya barakallahu fiikum, yang menampakkan bahwa pistol apa? Tembaknya mati. Sebelumnya kali kembali dengan apa? Dengan pedangnya. Tapi kadang-kadang lucu, pistol kiri tangan pinggangnya lewat kuburan lari. Masya Allah. Ini kita kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang juga merupakan musibah. Yang kalau kita berkaca dengan para salaf demikian jauh. Kalau para sahabat, anak-anak kecilnya itu sebagaimana disifatkan Rasulullah. kalaulah tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, aku akan ikat setan ini menjadi permainan anak-anak kecil di kota Madinah. Subhanallah. Menjadi permainan apa? Anak-anak kecil di kota Madinah. Kalau kita tidak marah, bahkan sedari kecil barakallahu fikum jadi katakan apa? Khurafat. Makanya malu ceritakan. Apalagi menyatakan seorang ahlu sunnah takut bangun tengah malam kamar mandi. Bagaimana mau jihad dengan syaitan? Ini baru masuk tingkatan yang kedua. Jihad itu syaitan. Makanya dalam berperang dengan mereka yang tidak nampak, kita mengambil petunjuk dan bersenjatakan, atau kita mempersenjatai diri kita dengan yang maha mengetahui terhadap perkara yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu beristi'adzah, diajarkan kepada kita untuk kita selalu membentengi diri kita dengan azkar, diajarkan kepada kita untuk selalu membentengi dengan ilmu, sehingga syubhat syaitan itu tidak masuk. Jadi kata Imam Al-Qayyim, syaitan menawarkan, memancarkan senjatanya itu dalam dua bentuk. Senjata syubhat dan senjata syahwat. Dan ini tidak akan mungkin dihadapi sendiri dengan al-ilmu wa sabr. Dengan al-ilmu wa sabr. Ini jadi syaitan. Yang selanjutnya, jihad al-kuffar wal munafiqin, yaitu jihad kepada orang kuffar dan orang munafiqin. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad al-kuffar wal munafiqin, ya ayyuhal ladzina jahadu al-kuffara wal munafiqin waghlub 'alaihim wa ma'wahum jahannam. Demikian banyak perintah Allah untuk berjihad melawan orang kafir dan melawan orang-orang munafik. Bagaimana bentuk jihad kepada mereka? Ya, kepada orang kafir. Tentunya, perintah kita juga harus memahami siapa orang-orang kafir. Kita harus memahami siapa orang-orang kafir. Perintah yang kita sudah mendengarkan. Dan untuk merintahkan bahwa keadaan mereka tentunya bermacam-macam. Ada yang tadi dikatakan, dan itu sebenarnya kesepakatan para ulama, yang pertama kafir apa? Harbi. Kafir harbi yang memang berhak untuk diperangi. Kita akan sebutkan dalam syarat-syarat ini. Kemudian kafir apa? Zimmi. Yang mana mereka mendapatkan perlindungan karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan mereka takut kepada hukum yang ada, maka mereka wajib untuk mendapatkan perlindungan. Dan bukan dengan kemauan ayat dia itu kufar, kita lihat, oh dia itu kufar, kemudian kita menembak dini, tidak boleh diperang. Yang selanjutnya al-mu'ahad, yang telah terjalin perjanjian. Kata Syedin Nasr Mahallahu Ta'ala, ketika kita masuk ke satu negeri dan kita mendapatkan, atau ada orang, katakan orang dari negeri luar masuk ke Indonesia mendapatkan stempel visa, itu merupakan bentuk perjanjian. Sampai dibahasakan itu turis-turis asing yang masuk ke negeri kita. Itu mereka haram untuk ditumpahkan darahnya. Selanjutnya, kafir mustakmen, yaitu yang mendapatkan suaka, yang mendapatkan jaminan keamanan, itu juga tidak boleh ditumpahkan. Bahkan kriteria yang tidak boleh ditumpahkan saat ditumpahkan ancaman yang besar. Nabilah li jadi rakyat dalam membukaan bagaimana orang yang membunuh mu'ahadan dan mikir dari halbannya, dia tidak akan mendapatkan baunya syurga. Dan ini juga menguatkan bahwasanya jihad itu adalah wasilah, bukan segera ada orang kafir kemudian kita bunuh. Dari contoh yang kita sebutkan, yang boleh diperangi adalah orang-orang kafir siapa? Kafir harbi. Tentunya para kafir yang harus kita ingat, secara umum interaksi kita kepada orang kafir dan mereka kafir yang sifatnya arbi atau yang sifatnya jinni atau yang sifatnya mu'ahad atau yang sifatnya mustahman mendapatkan suaka, yang harus kita lakukan yang pertama kita harus membenci. Hati kita tentunya terbenci kepada kekufuran yang ada pada mereka. Dan juga ada. Untuk beri. Menyesir. Wa ahli. Kita benci kepada kesyirikan dan pelaku. Kesyirikan. Benci kepada kekufuran dan pelaku. Kekufuran ini merupakan sesuatu yang mendasar bagi Ahlus Sunnah. Dan kewajiban. Dan insya Allah kita pelajari tentunya dalam Al-Wala wal-Bara. Tentunya juga harus pilihkan. Ini adalah amalan hati. Karena tentunya di sana ada perbedaan antara yang sifatnya amalan yang sifatnya batin dengan yang amalan sifatnya lahir atau batin. Semuanya terikat dengan syariah dan harus tegakkan dengan syariah. Bagaimana hukum dagang dengan mereka? Bagaimana ketika tentunya juga harus sesuaikan dengan syariah. Hukum interaksi terhadap mereka dalam urusan dunia secara zahir. Tapi kalau secara batin tetap kita benci kepada mereka. Maka para ulama sepakat tidak boleh untuk memiliki mawaddah kepada mereka, untuk tetap sayang kepada mereka. Ketika mereka sedih, kita sedih. Sampai para ulama menyatakan haram hukumnya untuk takziah orang kafir. Takziah orang kafir. Ini khawatirnya, akhir khawatirkan tentunya adanya mawaddah dalam hatinya sehingga dia bertakziah kepada mereka. Yang boleh adalah kita mendatangi orang kafir yang mau mati untuk kita palestinkan. Kita serukan kepada mereka untuk sudah masuk Islam. Sehingga Rasulullah mendatangi tamannya Abu Talib saat akan wafat. Ya Ammi kubba ilaha illallah. Tentunya terperinci dalam interaksi lahiriah terhadap orang-orang kafir dibahas dalam tentunya permasalahan fikih dan juga pada tempatnya. Kalau secara umum tentunya semuanya harus dijaga dan tegakkan secara syar'i. Kemudian amalan secara batin, tadi kita katakan harus tertanam kepada kebencian atau tanam kebencian kepada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Benci kepada kekufuran dan pelaku kekufuran. Yang selanjutnya kepada para ulama, bayanu dalalatihi. Kita harus punya upaya dalam dakwah ini menjelaskan dan menjabarkan kesesatan dari agama mereka. Kita tidak mengenal pluralisme. Kita tidak mengenal akidah masakan. Nasionalis, apa? Komunis, apa? Nasionalis, sakom, apa sakom? Komunisme, masya Allah, dan Islam disatukan tidak ada. Akidah kita yakini, walau atau sebagai firman Allah, inna dina inna Allahu Islam. Dan kita yakin dengan barakallahu fikum, wa man yattabi' ghayra al-Islam dinan falan yuqbal minhu. Itu merupakan kaidah kita, akidah bagi kita, bahwa orang kafir itu kafir. Sehingga dalam kaidah Syekh Muhammad Imam Al-Wahhab mengingatkan kepada kita hal yang penting, man lam yakfurul kafir fahuwa kafir. Tapi tentunya umat ini juga dijadikan sebagai semboyan yang sah bagi orang kafir. Jadi umumkan oleh beliau tentunya adalah orang jelas kafir. Bagaimana mungkin seorang yang dia adalah kafir kita nyatakan, oh dia bukan saudara kita, dia harus demikian dan demikian. Mungkin kan sebagaimana dalil dan sebagian anggota jin dalil kebenaran yang ada pada mereka bahwa semua agama benar, dalilnya adalah banyak jalan menuju Roma. Yang betul sebenarnya sabda Rasulullah, banyak jalan menuju neraka. Jalan surga hanya satu. Jalan surga hanya satu. Allahu musta'an. Ini tentunya yang berkaitan dengan amalan yang batin, barakallahu fikum, kebencian kepada mereka harus tertanam. Dan kesempatan yang ada mereka harus kita yakini. Kekuburan harus kita yakini. Dan harus kita terangkan kepada umat. Ini yang sifatnya hati. Harus benar-benar tentunya tertanam dengan Allah. Dan nanti diperlihatkan sekali lagi tentang yang sifatnya interaksi. Sebagaimana kondisi dan macam-macam orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan dalam jihad kufar, infaqul mal qat'i makruhin. Kita berupaya untuk mensedekahkan harta kita, berjihad dengan harta kita dalam upaya menggugurkan makar-makar mereka. Kita cetak buku-buku, kita sebarkan mulai, dan setiap kita ini punya pandai dalam dakwah sesuai dengan kapasitasnya dengan harta yang dia miliki. Kemudian selanjutnya, jaminan terakhir yaitu kita perangi mereka. Jadi tentunya peperangan terhadap orang kafir itu barakallahu fikum terbagi menjadi dua. Sepakat para ulama, tidak ada yang ketiga. Hukum perang dengan orang kafir itu sifatnya dua. Ima jihad talab ofensif atau jihad dibah ofensif. Jihad menyerang atau jenis yang kedua jihad apa? Jihad apa? Menahan, membela diri. Yang pertama jihad al-hujum ofensif. Ini tentunya dilakukan barakallahu fikum. Jihad yang sifatnya ofensif tentunya dilakukan ketika terpenuhi syaratnya. Dari sini kita bisa menyatakan salahnya mereka yang menamatkan operasi teror atau bom yang mereka lakukan sebagai jihad ofensif. Barakallahu fikum, sangat salah apabila kita mengingat daripada syarat yang berikut ini. Yang pertama, wujudul iman, adanya iman yang akan mengatur kita. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, al-imanu jinnatun yuqatalu min wara'ihim. Iman itu adalah tameng yang umat ini berperang di belakangnya. Dan kita sudah paham apa yang dinamakan iman. Dan iman tentunya mereka berperang dengan menimbang dari kemampuan yang ada pada mereka, dengan kemampuan yang ada pada mereka. Kemudian syarat yang kedua, al-wilayah, adanya areal yang mereka kuasai. Adanya areal yang mereka kuasai. Contohnya adalah ketika kaum muslimin sudah hijrah ke kota Madinah, mereka sudah memiliki apa? Wilayah mana? Kota Madinah. Nah sekarang, mana wilayah mereka? Siapa imamnya? Apabila mereka menamatkan jihad yang mereka lakukan, operasi yang mereka lakukan, istishhad kata mereka yang mereka lakukan, siapa imamnya? Kalau mungkin kita katakan kepada mereka, mereka menjawab, oh, kita punya imam. Siapa imamnya? Imam kita adalah Usamah bin Laden. Subhanallah. Ya ikhwata rahimani wa rahimakumullah, sepintas kita telah ketahui bahwa munculnya khawarij di antara pengaruhnya adalah siapa? Abdullah ibn Sabah al-Yahud. Dan dalam sejarah sifat mereka sudah disifatkan oleh Rasulullah, taraku ahli al-awfan qatalu al-muslimin wa taraku ahli al-awfan, mereka membunuh kaum muslimin dan meninggalkan ahli al-haus al-awfan, meninggalkan ahli berhala, penyembah berhala. Itu hakikat mereka. Oh, kadang-kadang mungkin ada yang terbunuh dari orang kafir, tapi orang kharij juga. Dan mereka, kita lihat ini apa yang telah terjadi. Mengapa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan sifat-sifat mereka dan apa yang mereka lakukan. Kita lihat bahwa orang-orang kufar itu mereka terus akan mengupayakan berkembangnya benar yang di tengah-tengah kaum muslimin, perkara-perkara yang akan memporak-porandakan kekuatan kaum muslimin, perkara akan menjadikan kaum muslim menjauh dari agamanya, menjadi kafir dari agamanya. Ketika akan muncul seperti itu, mereka tidak akan mematahkan hal yang seperti ini. Tidak akan mungkin mereka mencabut akar. Ketika akar ini akan tumbuh dan akan membantu mereka untuk marut-marutnya umat ini. Maka Abdullah bin Sabah mengatakan terus orang-orang keluar dari orang itu sampai terbunuh siapa? Asyik. Maka jangan sampai menyangka bahwa mereka mereka menyatakan peperangan kepada terorisme. Jadi apa yang dikatakan ulama bahwa terbukti. Bagaimana keadaan kaum muslimin? Bagaimana imbasnya kepada kaum muslimin? Bagaimana tujuan yang buruk kepada kaum muslimin? Bahkan kepada Islam. Bahkan kepada kaum muslimin menganggap agamanya adalah agama yang membelenggu. Ada sebagian yang lari. Allahumma sta'an. Ikhwatlah. Rahimani wa rahimakumullah. Hal ini harus kita ingat. Antum ingat fitnah Ibn Ash'ash. Apa kurangnya? Dia tabi'i. Ketika terjadi peperangan, ini dia termasuk pemandu dari orang-orang Khawarij. Ketika kalah, dalam keadaan dia, kalaulah dia tidak memegang prinsip Khawarij, kata para ulama, dia akan menjadi ulama ahli hadis. Tapi subhanallah, karena fitnah, ketika mereka mulai mendapatkan, ketika terus mereka dilawan, sehingga mereka mendapatkan kekalahan dan kelemahan, maka Ibn Ash'ash itu mencari perlindungan kepada Raja Kafir, seorang Nasrani. Coba anda. Dan pada akhirnya Ibn Ash'ash mendapatkan suaka dari orang-orang kafir. Maka jangan tertipu. Bisa jadi barakallahu fikum. Siapa yang mungkin dicari? Mungkin sedang minum kopi bersama dengan Allah. Siapa tahu? Karena pasti dalam agama ini ada orang yang mengajar dan ada yang tertipu. Sehingga mereka berjihad, tapi mereka jangan tertipu. Ada orang yang mengajar. Sebenarnya dikatakan oleh para ulama, jika pada masa hidupnya Rasulullah, umat yang terbaik, dengan para sahabat yang terbaik, ada sempurna mahasiswa yang berhasil menekutkan pada waktu itu untuk mengacau dengan menurut untuk melihat hadis yang itu menurut Aisyah radhiyallahu anha berbuat zina. Maka kata para ulama, apalagi pada masa kita ketika kumlatul ilm tentunya arba'ul munafiqin semakin banyak dan semakin bebas dalam melancarkan apa yang mereka inginkan. Bukankah Abdullah bin Sabah menampakkan di kalangan orang-orang Khawarij mereka adalah orang. Abdullah bin Sabah menampakkan dirinya orang yang taat dan ikut menanamkan kebencian bahwasanya memang mereka adalah orang yang tidak adil. Utsman bin Affan telah melakukan nepotisme, tidak adil dia. Seharusnya dipilih demikian. Seharusnya demikian, demikian, demikian. Dengan menampakkan kesalehan di tengah-tengah umat. Ini orang Khawarij. Jadi pada masa itu, apalagi pada masa kita. Kata para ulama, lebih banyak orang-orang nasib di zaman kita. Dari zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah masih dibongkar keadaan mereka dengan wahyu. Dan Rasulullah mengetahui, dia adalah munafik. Lalu pada zaman kita, kalau umat tidak berilmu, tidak faham dengan makar orang-orang kufar, tidak faham makar orang-orang munafik. Kalau kita di Indonesia, cukuplah sejarah bagi kita, entahkan khabar, entahkan riwayat. Kalau benar riwayatnya, apa yang terjadi pada anak harganya yang merubah namanya menjadi Abdul Ghafur, yang berani ulama yang kemudian tinggal di Bandung menikah dengan seorang muslimah. Yang benar-benar dia menanamkan kebencian dan menghancurkan kemurnian dalam beragama. Maka jangan tertipu dengan sesuatu yang sifatnya zahir. Dan alhamdulillah, agama kita itu, agama kita, kalau kita mau kembali menerangkan semua permasalahan secara detail, sebenarnya yang terakhir kita menunjukkan dalam mukadimah, agama kita adalah kegiatan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Kemudian marakwazi yang selanjutnya, setelah adanya wilayah, syarat asalnya adanya iddah wal adad. Dengan bahasa mudah, adanya kekuatan. Dan sebagian sama Allah SWT, wa'idullahum matata'atum min kuwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan. Allah perintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan. Baik daripada meribatul khayl, daripada kendaraan yang kuda-kuda yang tertambatkan, yang dengannya akan membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. I'dadul udda, kata para ulama, i'dad yang paling besar peranan dalam asbabun nasr. Udda, kekuatan yang paling utama dan paling besar adalah udda imaniyah. Silakan membaca kitab Asbabun Nasr wa Tamkin. Jadi nukilkan kesepakatan para ulama yang tulis oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani bahwa udda yang paling utama, udda imaniyah, terbinjanya atau terwujudnya generasi yang hanya takut kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Makanya UFO, satu yang kita ingin melihat sebagai contoh saat perang itu, perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang itu oleh para sahabat, para sebagai na'am, para ahli jannah, itu para sahabat yang juga diketuk oleh yang lainnya. Ketika para perang Uhud, para pelangi, atau mengingat apa yang terjadi pada waktu itu, hanya sebab mereka sebagian kaum muslimin berikhtiar bahwa peperangan sudah usai. Waktu Rasulullah menyatakan kepada para sniper dengan panahnya yang berada di Jabal Huma, dikatakan kepada mereka, jangan kalian turun, menang atau kalah. Dan ketika sudah menang mereka dan mereka melihat sudah usai peperangan, maka mereka turun. Turun mereka bukan karena berada di dunia, mereka turun untuk menjaga ghanimah. Karena kalau terjaga atau kalau harta dibiarkan menarik mereka, akan menjadi motivasi bagi orang-orang musyrikin Quraisy untuk kembali mengambil hartanya. Maka mereka turun untuk melindungi agar mereka tidak kembali. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Khalid bin Walid memutar dengan pasukannya sebelum dia masuk Islam. Makanya dikatakan oleh para ulama, ini adalah hikmah yang sangat besar. Jika ada keadaan seperti ini, Rasulullah mendapatkan subhanallah dengan pasukannya. Subhanallah, apa yang terjadi? Sampai gigi seri Rasulullah patah. Taman yang dicintainya Hamzah, subhanallah, wafat syahid dalam peperangan. Dari sekian banyak kaum muslimin wafat dalam peperangan itu syahid. Berapa sedihnya Rasulullah kita mengalami hal yang seperti itu. Lalu bagaimana berapa waktu itu? Itu yang diakibatkan mereka beristihad dalam hal peperangan sudah usai. Lalu bagaimana orang yang katanya ingin perang dalam keadaan tidak imaninya, tidak ada, dalam keadaan mereka mukhalaf atau sunnah. Kalau yang tadi mereka mengetahui imaninya, tapi mereka hanya menyelisihi satu, untuk mereka tidak turun. Lalu bagaimana mereka berperang dan bagaimana mereka mendapatkan kemenangan dalam keadaan mereka mukhalaf atau sunnah? Syahidah seorang wanita yang telah syahid, yang meledakkan dirinya, kata mereka, dengan mereka berpakaian mutabarrij, berpakaian tabarruj, kemudian apa? Memasukkan bom di dalam tubuhnya, masuk restoran orang-orang kafir, kemudian meledakkan dirinya. Kemudian katakan syahidah, Allahumma musta'an. Caranya sudah salah, kondisinya salah. Jadi kalau ini meraih-meraihan, sudah macam Allah. Allah mengatakan, untuk serullah yang syurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kau menolong Allah kepada para ulama muslim. Bila kala binillah, menegakkan agama Allah. Dengan menegakkan agama Allah, kalian akan menolong. Akan menangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini izzah. Belum lagi izzah yang berkaitan dengan kekuatan sifatnya fisik. Saya akan melihat dalam surah Al-Anfal. Bagaimana diperintahkan kepada kaum muslimin yang awalnya mereka ketika mereka 100 orang mereka bisa mengatakan berapa? 1000 orang. Dan kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala atau pada yang sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada mereka wa'alima anna fikum ba'asa, dan Allah mengetahui adanya kelemahan pada kalian. Maka Allah katakan, kalau seandainya ada 20 yang sabar, maka saya akan bisa mengalahkan berapa? Itu dua kali lipatnya. Kekuatan dua kali lipatnya. Bagaimana ayatnya? Iyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Subhanallah. Kalau ada 100 yang sabar, itu kan yang sabar. Berarti menunjukkan iddah imani yang pertama baru ia berdiri atas ada kekuatan. Maka Rasulullah yang berkaitan dengan iddah kekuatan yang sifatnya fisik ini merupakan perkara yang sangat asasi dalam permasalahan jihad. Makanya para ulama sepakat ada marahilin jihad, ada marahilin jihad, misalnya ada kalanya arah dari jihad. Sebagai kata yang saya katakan ini ya, ada kalanya haram. Sebagai ketika Rasulullah berada di kota Mekah. Coba bayangkan, kalau secara nahar, atau kalau kita ingin nekat, dengan pemahaman kita, bukankah dia seorang nabi, doanya mustajab, dia bisa minta demikian-demikian. Bukan kalau terbunuh juga syahid, abadi pimpin seorang nabi. Kalau nahar kita mungkin berkata demikian, tidak. Agama kita menganjurkan apa yang saya sampaikan tadi, penjagaan apa yang berkaitan dengan al-maslah wal-maslah. Dan keadaan warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin pada waktu itu tidak mendapatkan intimidasi, mendapatkan pemberitahuan. Bagaimana tidak dengan kawasan Abu Rizqa, Abu Yasir Rizqa, Bila Rizqa, dengan kawasan Abu Rizqa. Rasulullah menyatakan kepada mereka daripada siksaan ada di hadapannya. Rasulullah menyatakan sabran ya ala yasir, sabarlah wahai keluarga yasir. Mungkin kalau kita atau terjadi pada kita dalam keadaan seorang memiliki kekuatan, kita disiksa pun kita akan menyatakan kenapa dia menolong saya. Saya subhanallah. Hal ini pun merupakan perkara harus kita paham. Keseimbangan dalam kekuatan. Dan lebih terperincinya nanti bisa dibahas atau bisa kita baca dalam Ahkamul Jihad. Kemudian, marhalah yang selanjutnya, yaitu marhalah al-izn bil qital. Ketika di Madinah atau ketika di Mekah, Allah haramkan kepada mereka. Alam tarina lima sila lim uffu aydiyakum anhum. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang telah dinyatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Itu Rasulullah dan para sahabatnya di kota Mekah. Diharamkan untuk bertahan. Diharamkan untuk bertahan. Ini merupakan tarbiyah yang besar bagi umat. Bahwasanya iddah imaniyah yang bersandung dengan iddah yang sifatnya fisik madiyah ketika bersatu, maka subhanallah. Makanya ketika sampai ke kota Madinah, mulai diizinkan kepada mereka berperang, kepada mereka memerang. Kemudian setelah itu, pada mahala yang selanjutnya yaitu wujudul jibal, wajib untuk berperang, yaitu fardhu ain. Dan tentunya di sana ada sifatnya fardhu ain dan ada sifatnya fardhu kifayah. Dan darah itu nekat dalam berperang dengan tanpa memperdulikan kekuatan itu merupakan sesuatu yang fatal. Dan ketika kaum muslimin tidak mampu, Allah perintahkan mereka beribadah taat kepada Allah, mereka memperhatikan sesuatu yang akan dengannya terjaga darah-darah kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis, hilang yang nyawa satu orang muslim itu ahwan indallah, itu lebih ringan bagi Allah. Ya, jahat dunia, hilangnya dunia semuanya itu lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya satu nyawa seorang muslim. Makanya para ulama itu pertimbangan al-maslahah wal mafsadah itu harus benar-benar diperhatikan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelak kaum muslimin dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang mulia, diperintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nanti Al-Mahdi bersama Nabi Isa itu mereka menang sehingga sampai dalam hadis dikatakan ya Abdullah, yaitu bebatuan dan pohon, mereka akan menyuruh kaum muslimin, wahai hamba Allah, di sini di belakangku ada orang kafir yang bersembunyi, bunuhlah dia. Nah, dan Allah berikan pertolongan kepada mereka. Tetapi pada akhirnya mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkir. Ketika Allah menyatakan inni akhrajtu ibadan, aku keluarkan hamba-hamba yaitu makhluk-makhluk Allah yang tidak akan ada yang bisa menandinginya, itu yang itu yang mampu. Maka diperintahkan Allah kepada Isa dan kepada Imam Mahdi dan seluruh kaum muslimin untuk mereka tersembunyi, untuk mereka naik ke gunung Tur. Subhanallah. Ini merupakan tarbiyah yang besar bahwa sebab kemenangan itu dari Allah. Dan seorang harus tunduk kepada agama Allah. Dan akhirnya Ya'jur wa Ma'jur yang dikatakan tidak ada yang bisa menandingi Allah yang membinasakan mereka semuanya. Itu Ya'jur wa Ma'jur. Yang ketika telah binasa mereka semuanya, yang kemudian bangkit-bangkit mereka berjubah dan mereka menutup telinga atau menutup hidung-hidung mereka karena bau yang sangat busuk. Kemudian Allah bersihkan. Saya subhanallah. Maka dia ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan memang barakallahu fiikum asbab atau syarat ujian yang terpenuhi maka haram. Maka kita sekarang juga bisa kembali kepada apa yang mereka lakukan. Kepada mereka yang melakukan pasal itu. Kepada siapa mereka berjihad? Dan jihad itu kita memperhatikan medan. Memperhatikan sebuah area peperangan. Dipilih peperangannya. Yang di tentunya dipilih satu tempat. Yang tidak akan memakan korban kaum muslimin. Dan tidak akan memakan korban orang-orang yang tidak ikut berperang. Dari para wanita, anak-anak, lelaki tua atau orang yang beribadah, bahkan tidak merusak pepohonan pertanian. Ini sudah terjadi. Lalu apa yang mereka lakukan sekarang? Kita kembali. Jadi jadikan tolak ukur, kembali kita melihat mereka. Ketika mereka melakukan bunuh diri, barang-barang itu, siapa yang menjadi wafat? Siapa yang wafat? Ketika yang wafat, barang-barang itu, kalau dikatakan yang wafat itu dari orang-orang kufar. Ketika yang wafat mungkin sekedar orang-orang kufar, maka mungkin barakallahu fikum dosanya, kita katakan dosa besar, hanya kita sebagai gambaran tidak lebih besar daripada ketika yang terjadi korban atau yang menjadi korban adalah kaum muslimin yang ada di dalamnya. Nah, kita tanyakan kepada mereka, ketika mereka melakukan bomber, siapa yang mati? Operasi targetnya itu benar atau salah? Mereka menyatakan otentik, ya di ujung. Yang mereka menyatakan Amerika sebagai harbi, tidak diperang di mana pun. Itu apa yang mereka lakukan? Bagaimana yang menjadi pijakan bagi mereka? Banyak syarat yang sangat tidak mereka penuhi. Targetnya siapa? Coba silakan bukti. Bombang. Bagian mereka adalah kaum muslimin. Seperti dikatakan dalam wawancara. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang ada dalamnya? Bukankah mereka juga kaum muslimin? Dijawab, kalau niat mereka baik, maka insya Allah mereka juga syahid. Katanya. Bagaimana orang yang berdiskotik niatnya baik? Allah Allah tahan. Ini yang perlu saya ingat. Korban yang selanjutnya. Di Hotel Marriott, peledakan yang pertama. Sebagian besar kaum muslimin yang wafat. Peledakan yang kedua. Sebagian besar adalah kaum muslimin. Terus mungkin, warahmatullahi. Apalagi ketika kita menimbang syarat yang lainnya. Yang berkaitan dengan al-maslah wal-maksadah. Coba kita melihat sekarang. Bom yang dilakukan oleh kaum muslimin di Palestina. Bunuh diri. Yang para ulama telah mengingatkan untuk mereka menerima syarat gencatan senjata. Karena wallahi terjaganya satu nyawa itu lebih mulia insya Allah. Matinya satu muslim itu lebih mulia insya Allah daripada Ka'bah. Makanya kalau kita lihat warakulah ini. Orang yang melakukan bomber di Palestina. Ketika mereka meledakkan dua orang, tiga orang. Atau semua orang wafat. Akibatnya barakallahu fikum. Pesawat tempur, jet tempur. Membinguskan satu daerah. Sekian ratus kaum muslimin wafat. Subhanallah. Mana maksud, mana maslahatnya? Mana maksud kalian? Apalagi kalau kita ingin membahas dalam permasalahan yang insyaAllah ini juga mendominasi mereka. Tidak ada waktu. Yaitu yang berkaitan dengan apa yang mereka katakan. Operasi istishhadiyah. Operasi memenang dilihat mempersimpin siapa? Bidadari. Dan dengan mereka. Maka kita aneh. Dan menggelikan. Tetapi sangat subhanallah. Betul-betul. Memerahkan muka yang sangat dalam bagi kita. Yang imbasnya warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Bukan sekedar kepada apa yang terjadi di stabilitas kaum muslimin ini. Perubahkan orang-orang yang ingin komitmen dengan agama yang terhalangi. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kufar. Tidak saya tidak pernah merasakan. Kadang-kadang subhanallah. Dan keadaan menghina itu. Menghina bagian dari Rasulullah itu sangat berbahaya. Satu saat. Ketika saya belanja di sebuah toko atau orang yang kerja bangunan, ketika saya masuk sambil berteriak-teriak, telah ditemukan seorang teroris yang bersirikan memakai kacamata. Alhamdulillah. Sambil ketawa-ketawa. Wallahi mereka merasakan luka. Sehingga umat menjadi antipati negara-negara. Bahkan topi. Dia rapatkan ada seorang ikhwah, kenapa antum tidak semangat ngaji-ngaji. Itu kenapa antum beberapa kali beberapa saat ini tidak ta'lim. Katanya orang tua saya khawatir. Ketika mulai saya ta'lim bersama ustaz, orang tua saya khawatir. Bahkan ketika saya rajin sholat pun orang tua mulai khawatir. Subhanallah. Kalau rajin itu dia tidak khawatir. Tapi kalau rajin di mana? Terus jangan-jangan dan jangan-jangan. Sisi fisik dan sisi maknawi semuanya mendatangkan maksabah dari apa yang mereka lakukan. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang kita sebutkan itu tadi yang sifatnya adalah jihad hidup. Ya, sifatnya ofensif. Ada banyak sifat yang jihad yang kedua, itu defensif, yaitu kita mempertahankan itu punya hanya atau keterkaitan hukumnya pada sebagaimana disebutkan dalam ahkam al-jihad. Itu ketika tiba-tiba menyerbu kaum muslimin, maka wajib bagi mereka untuk mempertahankan. Dan tidaknya mereka, dikatakan para ulama, bersinergi dengan kekuasaannya, dengan umara, menunggu apa yang mereka perintahkan. Tapi ketika memang umara juga sibuk mempertahankan, tidak bisa membela rakyatnya, maka kita mempertahankan apa yang kita mampu. Tapi jika mereka masih membuka untuk terjadinya kencatan senjata, mereka membolehkan atau mereka memberikan kesempatan atau adanya perdamaian, yaitu perjanjian kencatan dan perjanjian perdamaian, harus kita terima. Saat kita lemah. Karena itu tentunya berkaitan dengan al-maslah wal-mahsadah. Barakallahu fiikum. Ini yang berkaitan tentang sebenarnya cukup banyak yang ingin kita sampaikan. Tetapi semoga apa yang telah kita sampaikan ini menjadi gambaran yang ringkas. Tiga hal. Sebenarnya ada beberapa permasalahan. Tidak kurang dari 36 yang mendominasi mereka. Tapi kita sebutkan tiga tadi. Yang pertama apa? Yang berkaitan tentang apa? Nah, murajaahnya. Apa yang pertama tadi, ikhwan? Yang berkaitan dengan apa? Sudah lupa ya? Sebelum antum bertanya, ini sesi tanya jawab. Apa pembahasan kita? Yang pertama tadi pembahasan apa ya, kawan? Apa? Apa antum? Dengan suara apa? Hah? Keinginan Islam. Itu tadi yang empat dimaknaan. Yang berkaitan dengan materi pembahasan kita, tema kita. Ada tiga hal yang mendominasi akar mereka. Yang kita sebutkan tadi. Coba mulai dari pada yang paling terakhir. Ya, antum. Kesalahan dalam mentafsirkan. Waman lam yahkum bima anzalallah fa'ula'ika humul kafirun. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Dan mau kita sebutkan ini sebagai contoh karena ini yang selalu diteminkan dan disuarakan oleh mereka. Maka kita sebutkan ijma para ulama bahwa kufur yang dimaksudnya adalah kufur duna kufur. Lalu kata dikatakan kafir bukan dengan minta dengan syarat iqamatul hujjah wa izalatu asyubhah. Baik, yang kedua apa ya Pak? Pembahasan kita tentang apa tadi? Apa? Waliul Amr. Apa definisi dari para waliul Amr? Siapa yang dikatakan sebagai imam? Siapa yang berhak untuk kita taat kepada Allah? Ini penting. Pemahaman seperti ini kalau salah, masya Allah. Kalau sudah mereka seperti itu, oh tidak wajib kita. Karena kita ini sekarang tidak memiliki khalifah, tidak memiliki pemimpin, tidak dia terpecah-pecah katanya. Mereka melupakan ijma para ulama. Wa in ta'addadat buldanuhum wa aqtaruhum sebagaimana dikirakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Dan terakhir apa? Tentang makna al-jihad. Sebenarnya makna jihad ini kita belum selesai warahmatullahi wabarakatuh, tetapi sekarang kita sebutkanlah salah dan kaprah atau salah kaprah. Nah, kesalahan yang fatal dari mereka yang memahami tentang makna jihad tetapi subhanallah menggelikan tetapi menyakitkan karena mengerahkan muka yang lebih mendalam untuk umat ini dan telah barakallahu fikum menegai fitrah Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dan jika mungkin ada beberapa hal yang belum kita bahas mengingat waktu karena ada beberapa permasalahan yang sangat penting tapi insyaallah pada waktu yang lain kita lanjutkan. Naam. Kita belum masuk sebenarnya perkara yang sangat penting sekali. Tapi insya Allah pada waktu yang lainnya yaitu tentang kesabaran menghadapi kezaliman penguasa. Dan yang mendominasi dari mereka hilangnya kesabaran dalam menghadapi apa? Penguasa. Insya Allah pada waktu yang lainnya semoga Allah mudahkan. Dan aku lukuh lihala kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, tolong diingatkan ada penyusulan ayat atau kemas atau ada salah paham, tolong ingatkan. Wajazakumullah khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita dan membimbing kita terus senantiasa istiqamah di atas agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Taala wafatkan kita di atas sunnah, dan semoga Allah jadikan akhir kehidupan kita sebagai akhir yang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Kita pertanyaan.